بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan pelajaran kita, pembacaan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah karya dari Syekh Muhammad Al-Wahhab sebagai pembuat atau sebagai penulis matannya, serta Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala sebagai penulis syarahnya. Saat ini kita masih berada dalam pembahasan nomor atau masalah jahiliyah, ciri-ciri ahlul jahiliyah nomor 32, yaitu keberadaan mereka secara khusus dari kalangan orang-orang Al-Kitabiyyin, orang-orang yang memiliki Al-Kitab, mengaku berpegangan dengan Al-Kitab. Mereka mengkafiri, mengingkari, atau ya tidak mengakui kebenaran jikalau hal tersebut tidak sesuai atau dibawa oleh orang yang tidak mereka sukai. Ini adalah salah satu kebiasaan dan juga ciri khas ahlul jahiliyah, yang mana telah terjadi pada sebagian orang yang mengakui atau sebagian orang yang mengatakan bahwa misalnya mereka berada di atas Alkitab, akan tetapi dalam hal ini mereka telah melakukan suatu kesalahan, yang mana ini adalah ciri khas dari ahlul jahiliyah. Kita lanjutkan kata al-muallif rahimahullah ta'ala, atau kata pemberi syarah hafizahullah ta'ala, wal wajib alaika ayyuhal muslim, yang wajib atasmu wahai muslim, wahai seorang muslim, an taqbal al haq wa in kana ma'a man la tuhib, yang wajib atas engkau wahai seorang muslim adalah engkau menerima kebenaran, pasrah serta tidak menolaknya, walaupun hal tersebut, walaupun kebenaran tersebut dibawa oleh seorang yang tidak engkau sukai, dibawa oleh seorang yang kamu benci, tetap selama itu kebenaran dan selama kita mengetahui bahwa itu adalah kebenaran, harus diakui dan diterima. Wala takunal adawa asyakhsiyah wal ahwa an-nafsiyah mani'ah min qabulil haq, dan janganlah al adawa asyakhsiyah, permusuhan pribadi, wal ahwa an-nafsiyah, hawa nafsu, mani'ah min qabulil haq, menjadi penyebab dari tindakan seorang menolak kebenaran. Mani'ah min qabulil haq, menjadi penghalang seorang dari menerima kebenaran. Ya, selama itu adalah hal yang benar, selama itu adalah suatu hal yang hak, maka diterima dari siapapun. Diterima dari siapapun. Tidak boleh kita milih-milih menerima al-haq hanya dari si fulan. Kita hanya menerima nasihat kalau si fulan yang ngomong. Kita hanya menerima kebenaran kalau si fulan yang melakukannya. Kalau si fulan tidak. Kalau si Allah tidak. Tidak boleh seperti ini. Perhatikan. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Wan Nabi SAW lamma jahul Yahudiyu وقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. Ya, Nabi SAW tatkala datang kepadanya seorang Yahudi, ya, orang Yahudi ini menegur suatu hal yang mana, ya, ia mendengar atau ia melihat sebagian orang melakukannya. Kata orang Yahudi ini, innakum tusyrikun, sebagian di antara kalian melakukan kesyirikan. Taqulun masya Allah wa sya'a Muhammad. Kalian berkata apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan kata waw, masya Allah wa sya'a Muhammad. Artinya di sini terdapat tindakan atau seakan-akan menyamakan antara kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya para sahabat tidak maksudkan demikian. Tidak maksudkan bahwasanya kehendak Allah dengan kehendak Nabi Muhammad sama. akan tapi lafaz yang mereka gunakan salah di sini, ya. Lafaz yang mereka gunakan di sini ada kesalahan, ya. Kesalahan pada pengucapan mereka. Maka apa kata apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tidak beliau menolak mentah-mentah apa yang dikatakan oleh Yahudi ini. Ya, kamu Yahudi enggak usah bicara tentang hal itu. Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Amara ayyaqul masya Allah wahdah. Wala yaqulu masya Allah wa syaa Muhammad. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat dan kaum muslimin saat itu untuk mengatakan masya Allah wahdah, atas kehendak Allah atau apa yang dikehendaki oleh Allah saja. Tidak menyebutkan, ya, Nabi Muhammad SAW bersamanya. Wala yaqulun masya Allah wa syaa Muhammad. Dan mereka agar mereka tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Ya. Telah diriwayatkan dari Qutailah, yaitu Imra'ah min Juhayna, seorang wanita dari Bani Juhayna, anna yahudiyan ala Nabi SAW faqala innakum tunaddidun wa innakum tushrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taqulun wal Ka'bah, fa'amarahum Nabi SAW aiza aradu an yahlifu wa rabbal Ka'bah wa yaqulun ma syaa Allah summa syi'ta. Dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Lalu Yahudi ini berkata, innakum tunaddidun. Kalian ini, ya, menyamakan Allah atau membuat tandingan bagi Allah. Wa innakum tusyrikun, dan kalian melakukan kesyirikan. Taqulun masya Allah wa syi'ta. Kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak engkau, ya. Kata orang Yahudi, kalian ini menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Wa taqulun wal Ka'bah, demikian pula kalian berkata demi Ka'bah. Apa kalian bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala? Ini kata orang Yahudi ini, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam responnya dengan demikian, dengan apa? Fa amarahumun nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin, jikalau kalian ingin atau jikalau mereka ingin bersumpah, maka katakanlah wa rabbil Ka'bah, demi Rabb al-Ka'bah. Jangan atau tidak bersumpah dengan Ka'bah itu sendiri, akan tapi dengan Rabbil Ka'bah. Wa yaqulu, dan hendaknya mereka mengatakan masya Allah summa syi'ta, apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang kamu kehendaki. Berarti kan ada jarak dan beda tingkatan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendak selainnya, ya. Ini apa yang Rasulullah SAW contohkan tentang tindakan apa? Menerima kebenaran, ya. Tatkala orang Yahudi ini menyampaikan suatu hal yang mana ia adalah sebuah kebenaran, maka Rasulullah SAW terima, ya. Rasulullah SAW terima, ya, dan Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat untuk melakukan hal yang benar, ya, melakukan hal yang tepat dengan mengatakan wa rabbil Ka'bah dan juga dengan, ya, masya Allah summa syi'ta. Maka ini harus dilakukan oleh seorang. Ketika datang kepadanya orang yang mengingatkan siapapun, hendaknya yang pertama kali ia lakukan tatkala ia tahu itu adalah kebenaran adalah menerimanya. Ya, bukan menolaknya. Dan di antara bentuk penolakan pula yang buruk adalah ketika seorang mengingatkan kita, malah kita balas mengingatkan dia. Artinya ketika orang mengingatkan, antum salah dalam hal ini, hal ini, hal ini, malah kita mengatakan, antum juga salah dalam hal ini, hal ini, hal ini. Kalau kita ingin mengingatkan dia, ingatkan di waktu yang lain. Bukan seperti ini bentuknya seakan-akan, ya, kita ingin membalas, seakan-akan kita ingin mengatakan, kamu juga punya kesalahan. Ya. Tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Tidak boleh ketika kita diingatkan, malah kita bilang, kamu juga punya kesalahan. Atau, udah urus diri kamu sendiri aja. Atau, kamu kan juga salah dalam hal ini, hal ini, hal ini. Terima saja kalau diingatkan, ya, saya terima. Kemudian kalau di waktu yang lain kita melihat dia melakukan kesalahan, kita ingin nasihati dengan cara yang baik pula. Bukan jadikan ajang saling menasehati sebagai niat lillahi ta'ala, benar-benar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk at-tasyafi, ya, untuk memuaskan keinginan diri, ya. Saya dari kemarin disalahin terus sama si fulan, sekarang saya cari kesalahannya. Tidak boleh demikian. Ya, ini adalah tindakan menolak kebenaran. Artinya ketika ia menerima berarti tidak ikhlas ketika ia menerima nasihat tersebut. Hendak dan ketika ia ingin melakukan menasihati orang dengan niat at-tasyafi, memuaskan keinginan hati, Ini juga bukan tidak keikhlasan. Bukanlah sebuah keikhlasan. Maka hendaknya kita menerima kebenaran dengan ikhlas. Demikian pula ketika kita menyampaikan kebenaran, menyampaikannya dengan ikhlas. Contoh yang kedua. Wa kadzalika alladzi ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam min akhbaril yahud. Demikian pula ketika ada di antara ulama Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala, ia berkata, ya, ia menceritakan, innallaha yatwi as-samawat bi yamini wa yahmilul jibal 'ala al-usbu'in 'ala usbu'in wal aradin 'ala usbu' ila akhir hadis. Mana ia bercerita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, atau ia mengatakan bahwasanya ia mendapat di dalam kitab mereka, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggulung langit di tangan kanannya, lalu ia membawa atau meletakkan gunung-gunung di jarinya, bumi di jarinya yang lain, ya, ila akhir hadis, sampai akhir hadis, ya, hadis yang panjang menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Yahudi ini, ya. Maka apa reaksi Rasulullah SAW? Fan Nabi SAW dhahik hatta badat nawajidhuhu. Maka Nabi SAW tertawa, ya, tersenyum, ya, karena Nabi SAW tidak pernah tertawa, tidak tertawa terbahak-bahak, ya. Beliau tersenyum hingga badat nawajidhuhu, terlihat gigi gerahamnya, ya, tasdiqan lihadzal khabar, karena beliau membenarkan, ya, apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini. Wa anzallahu qawlahu ta'ala, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya tentang hal tersebut, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, dan tidaklah mereka memberikan kedudukan untuk Allah dengan yang pantas baginya, dan bumi seluruhnya digenggamannya pada hari kiamat, serta langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyukud, maha suci Allah Ta'ala dan maha tinggi ia dari apa yang mereka sekutukan. Falamma tabaqa qawlu hadzal habr minal yahud al-haq qabilahu Nabi SAW wasurrabih. Ya, maka tatkala perkataan orang-orang Yahudi ini atau perkataan ulama dari kalangan Yahudi ini mencocoki kebenaran, Nabi SAW menerimanya dan Nabi SAW senang dengannya. Artinya ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tatkala seorang membawakan kebenaran, maka kita terima selama kita tahu itu adalah kebenaran. Ya, tidak bermasalah siapanya dia. Siapanya dia. Berarti kan walhasil, dan alhasil simpulannya, annal muslima yajibu alaihi an yaqbal haq wa la tahmiluhu al adawa asy-syakhsiyyah wa aghraduhu an-nafsiyyah. Seorang muslim hendaknya ia, atau seorang muslim wajib bagi ia untuk menerima kebenaran. Menerima kebenaran, ya, selama ia tahu itu adalah kebenaran, maka wajib baginya untuk ia terima. Wala tahmiluhu adawatuhu syakhsiyah, janganlah ia dibawa atau janganlah ia diarahkan oleh permusuhan pribadinya. Karena ada masalah pribadi antara kita dengan si fulan, maka kita tolak kebenaran yang datang darinya. Au aghraduhu an-nafsiyah, atau, ya, karena tujuan-tujuan pribadi, ya, tujuannya agar menjatuhkan si fulan. Si fulan, saya tidak senang dengan si fulan, maka semua yang dia bawa saya tolak. Agar apa? Agar orang tidak menyukai dia juga. Tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini. Wal isya'at allazi tusya'an ba'di ahlil haq. Demikian pula janganlah, ya, menyebabkan ia menolak kebenaran, al isya'at. Ya, hal-hal isu-isu atau apa-apa yang disebarkan. Ya. Apa-apa yang disebarkan, an ba'di ahlil haq, yang disebarkan atau diceritakan dan diviralkan di tengah manusia tentang sebagian ahlul haq. Ya, sebagian ahlul haq. La tahmilu hadhil umur ala rafdi ma yaqulu hadzal alim bal yantafi'u bihi. Janganlah hal-hal seperti ini membuat ia menolak apa yang dikatakan oleh alim tersebut, bahkan hendaknya ia mengambil manfaat dari alim tersebut. Perhatikan kitab ini atau syarah masalah jahiliyah ini, ya, ini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam waktu yang telah lama, ya, dalam waktu yang telah lama. Dan beliau mengatakan di sini apa? Al-isya'at. Hati-hati dari apa? Hal-hal yang disebarkan. Hal-hal yang diviralkan. Atau hal-hal yang diceritakan. Ya. Pesan-pesan tentang atau hal atau isu-isu tentang seorang alim. Ya. Di zaman tersebut, mungkin hal ini masih sulit. Hal seperti ini hanya dilakukan dengan lisan. Hal seperti ini hanya dilakukan dengan ya media yang terbatas. Apa yang akan beliau katakan seakan jikalau ya jikalau pembahasan tentang ini dikatakan sekarang, di mana media-media sangat mudah, broadcast-broadcast sangat gampang untuk menjatuhkan seorang alim, ya, menjatuhkan seorang alim, tentunya akan lebih beliau tekankan lagi, tentunya akan lebih beliau tekankan lagi. Tentu ini ada suatu hal yang sangat menyedihkan dan juga suatu hal yang tidak baik, yaitu terjadi zaman sekarang banyaknya isyaat seperti ini, ya. Grup-grup WhatsApp, channel-channel Telegram dipenuhi dengan hal-hal seperti ini. Syekh Fulan demikian. Syekh Fulan berkata tentang Syekh Fulan bahwasanya dia itu seperti ini. Atau saya mendapati Syekh Fulan di perjalanannya ke rumah dia demikian. Dari hal-hal yang tidak pantas untuk disebarkan di tengah-tengah masyarakat awam, tengah-tengah masyarakat yang tidak mengerti tentang hal ini, ya, tidak mengerti tentang hal ini. Tentu ini adalah suatu hal yang tidak baik, ya. Benar. Mungkin sebagian ulama berbicara tentang sebagian yang lain, ya, mengatakan Syekh Fulan demikian atau demikian. Akan tetapi ulama tersebut mengatakannya untuk didengar oleh orang-orang yang pantas mendengarnya. Ya, pantas mendengarnya artinya orang-orang yang memang dia mengerti tentang hal ini. Bukan untuk disebarkan kepada seluruh orang hingga bahkan orang yang tidak mengerti ilmu, ya, orang yang tidak memiliki ilmu agama ikut-ikutan bicara tentang hal ini. Ikut-ikutan bicara tentang hal ini, ya. Bahkan sebagian orang menjadikan tindakan ia berbicara tentang hal ini seakan-akan adalah ghayatul ulum, puncaknya ilmu. Kalau antum belum bicara tentang Syekh Fulan demikian, Talib Fulan demikian, Ustadz Fulan tuh kayak gini, begini, begini, begini, berarti antum belum belajar yang sempurna. Tidak demikian. Tidak seperti ini. Ya, tidak seperti ini. Kita sebagai pelajar masih butuh kepada banyak dari ilmu. Masih banyak ilmu yang butuh kita pelajari, ya, daripada ikut menyebarkan hal-hal seperti ini, ya, ikut menyebarkan hal-hal seperti ini. Kita masih banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, ya, ilmu akidah, ya, banyak dari kita bahkan ilmu akidahnya masih kurang mengerti, ya, banyak dari kita bahkan kitab salah satu usul belum dihafal, banyak dari kita bahkan kitab tauhid belum dibahas secara sempurna, ya. Tentunya ini jauh lebih penting dibandingkan membicarakan isyaat seperti ini. Membicarakan hal-hal isyaat seperti ini yang memalingkan seorang dari mempelajari ilmu agama yang harus baginya. Yang harus baginya. Tujuan kita atau tugas kita sebagai pelajar cukup tanya kepada orang yang faham. Saya ingin belajar. Kepada siapa saya belajar? Saya ingin belajar ilmu ini. Kepada siapa saya belajar? Tunjukkanlah ustadznya, belajar kepada si Fulan. Belajar. Cukup itu saja. Ya. Adapun perkataan orang tentang si Fulan, si Fulan, si Fulan, si Fulan, tidak ada faedahnya. Ya, buat kita yang bahkan tidak mengenal syekh tersebut. Ya. Bahwasanya syekh A adalah demikian, demikian, demikian. Kita tidak mengenal syekh A tersebut. Tidak mendengar, pernah mendengar perkataannya. Tidak pernah melihat bukunya. Ya. Apa untuk kita faedahnya kita mendengar dan mengumpulkan kalam-kalam orang tentang sifulan tersebut. Ya, kalam-kalam orang tentang sifulan tersebut. Hakikatan, secara hakikatnya bahwasanya hal ini adalah suatu hal yang merupakan salah satu musibah di masa ini. Ya, yang mana perselisihan di antara para ulama atau di antara para thalabatul ilm dibongkar luas-luas bahkan ke masyarakat yang atau ke masyarakat awam atau ke masyarakat yang mana tidak penting bagi mereka atas hal tidak penting bagi mereka hal tersebut, ya. Sayang sekali hal ini jikalau sampai memalingkan orang dari belajar hal-hal yang lebih penting baginya, ya, belajar hal-hal yang lebih penting baginya, ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu fikih, juga ilmu bahasa Arab, serta ilmu-ilmu yang lainnya yang penting, itu adalah jauh lebih penting dibandingkan hanya, ya, membahas hal-hal seperti ini. Biarkan para ulama, biarkan orang-orang yang pantas untuk membicarakannya, Adapun kita, sebagai orang yang tidak pantas membicarakan, tidak berilmu ilmu tentangnya, tidak perlu ikut-ikutan membicarakannya, ya, Karena asal pastikanlah apa-apa yang kita katakan, apa-apa yang kita ikut sebarkan adalah suatu hal yang kita berani bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Ketika kita menyebarkan sebuah broadcast, ya, apakah kita berpikir bahwasanya nanti di hadapan Allah akan kita akan ditanya, apa yang menyebabkan kamu ikut-ikutan dalam hal ini? Apa yang menyebabkan kamu ikut-ikutan menyebarkan hal seperti ini? Kalau kamu punya hujjah, kalau kita punya hujjah yang mana kita akan bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka lakukan. Tapi kalau kita tidak punya hujjah, kita hanya ikut-ikutan, kita hanya ingin terlihat aktif di media sosial, kita hanya tidak ingin kelihatan lemah dalam perdebatan, maka jangan ikut-ikut hal seperti ini. Ini ada suatu hal yang terpaksa dibahas atau ikut terbahas dalam hal ini, karena ini ada suatu hal yang sangat banyak terjadi sekarang, ya, sangat banyak terjadi sekarang, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, di mana grup-grup WhatsApp, channel-channel Telegram, ya, kalau kita buka Telegram kita, banyak sekali orang yang menyibukkan diri dengan hal ini dibandingkan hal-hal yang lebih penting baginya, Lebih buruk lagi kalau kita menjadi hakim, seakan-akan memposisikan kita sebagai hakim di antara para ulama. Ya. Ada yang demikian? Ada. Ada sebagian orang yang seakan-akan ingin menjadikan dirinya sebagai hakim di antara para ulama. Dua ulama berselisih. Yang mana perselisihannya tentang hal yang bahkan kita tidak pahami. Lalu kita mengatakan tidak, ulama A benar, ulama B salah. Dari mana? Dari hawa nafsu. Ya, kalau dari dalil kita tidak mengerti bahkan masalahnya. Kan tapi kita memihak pada ulama A, kita jatuhkan ulama B habis-habisan. Padahal kita tidak mengerti tentangnya. Dari mana ini asal? Dari hawa nafsu. Di antara hal yang buruk pula dalam hal ini adalah ketika kita, ya, termasuk dari tindakan seperti ini, membenci atau tidak menerima kebenaran jika dibawa oleh seorang, ya, yang mana tidak kita sukai, ya, Syekh Fulan mengingatkan tentang hal ini. Tidak, enggak perlu kita terima. Kenapa? Karena Syekh Fulan keadaannya begini. Padahal kita tahu bahwasanya apa yang diingatkan adalah suatu hal yang benar. Padahal kita mengetahui suatu hal yang dia ingatkan adalah suatu hal yang benar. Sebaliknya, meskipun kita tahu itu kesalahan, namun karena yang mengatakannya adalah orang yang di pihak kita, terima habis-habisan. Ya. Tahu itu salah, akan tapi karena yang mengatakannya adalah Fulan yang merupakan bagian dari kita, maka harus kita terima. Dicari-cari dalil untuk hal itu. Ini kesalahan juga, ya, banyak terjadi. Kalau di antara para ulama, antara dua ulama berselisih, ya, misalnya ada dua ulama yang berselisih, kemudian kita berpihak ke ulama A, ya, kita lebih condong ke ulama A, lalu kita cari semua perkataan yang menghancurkan ulama B, meskipun dari orang yang tidak tahu apa-apa, meskipun dari orang yang tidak pantas untuk mengucapkan demikian, yang penting pokoknya menghantam sana. Ini kesalahan juga. Intinya adalah kembali kepada bahwasanya hendaknya kita melazimkan al-adl, ya, selalu dalam keadaan adil, berlaku adil untuk diri sendiri dan juga ketika menilai orang lain. Demikian pula hendaknya luzumus shalt, banyak diam terhadap hal-hal yang bukan urusan kita dan juga tidak kita pahami. Ya, tidak kita paham. Kalau kita tidak paham, diam saja. Ya, kalau bukan urusan kita, tidak perlu kita bicara, tidak usah bicara, ya. Ada orang-orang yang lebih pantas bicara, misalnya. Ada orang-orang yang kibar, ada orang-orang yang sudah tua, ada orang-orang ustaz, para asatidz. Kalau mereka diam, berarti kita enggak perlu bicara juga. Ya, tidak perlu bicara, ya. Kenapa? Kenapa kita harus bicara padahal mereka-mereka yang berhak, lebih berhak untuk bicara saja, tidak memilih untuk tidak berbicara, ya? Karena sungguhnya apa-apa yang kita katakan akan dipertanggungjawabkan, terutama apalagi jika kita membuat, menyebarkan suatu hal yang menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin, menyebabkan saling kebencian, serta menyebabkan saling permusuhan. Kemudian kata Syekh Hafizullah Ta'ala, hatta walau kana hadzal 'alim ghairu mustaqim, walau kana ma yuqalu fihi min adz-dzamm wal 'aib sahihan, bahkan jikalau alim tersebut bukanlah seorang yang lurus, artinya ada kesalahan padanya. Ada kesalahan padanya, benar. Ada kesalahan padanya. Walau kana ma yuqalu fihi min adz-dzamm wal 'aib sahihan, bahkan jikalau apa yang dikatakan tentang alim tersebut dari celaan dan aib adalah suatu hal benar. Benar si fulan syekh tersebut adalah jatuh kesalahan itu. Benar ia melakukan kesalahan itu. Benar ia tidak benar dalam hal ini, tidak tepat dalam hal ini. Pendapatnya salah. Akan tapi apakah dengan alasan seperti itu ditolak kebenaran yang datang darinya? Tidak. Tidak, ya. Nabi SAW menerima kebenaran yang dikatakan oleh seorang Yahudi, ya. Seorang Yahudi yang beda agamanya. Maka apalagi hanya orang yang salah dalam satu dua hal, kemudian seluruh pendapatnya ditolak, entah itu benar, entah itu salah. Tidak benar hal seperti ini. Tidak boleh melakukan, seorang muslim tidak boleh melakukan hal seperti ini. Hanya karena alim melakukan kesalahan, maka ketika ia mengingatkan bahkan suatu hal yang benar, kita tolak. Kita tolak. Idza qala kalimata haqqin, jikalau ia mengatakan perkataan yang benar, wajib untuk tuqbal, maka wajib untuk diterima. Wajib untuk diterima jikalau ia mengatakan perkataan yang benar, ya. Perhatikan, la li ajli hadza syakhs, lakin li ajlil haq, bukan karena pribadinya. Kita tidak suka pribadinya, atau kita tidak setuju dengan pribadinya, kita tidak setuju dengan sebagian pendapatnya, itu masalah lain. Tapi yang kita terima adalah apa? Lakin li ajil haq. Kita terima perkataannya yang benar karena itu adalah kebenaran. Karena itu adalah kebenaran. Kita menerimanya karena itu adalah kebenaran. Maka selama itu kebenaran dari siapapun, dari yang bersisi dengan kita, bahkan dari orang kita benci, terima. Harus diterima. Hadza huwal wajib. Inilah yang wajib. Ini hal seperti ini kita baca berkali-kali, kita dengar berkali-kali, atau bahkan kita mengatakannya berkali-kali. Terima hak dari siapapun. Mudah mengatakannya, tapi wallahi melakukannya adalah suatu hal yang sulit. Ya, hawa nafsu kita selalu menggoda untuk meninggalkan kebenaran dari orang yang kita benci. Maka marilah kita selalu berusaha mengikhlaskan hati kita untuk menerima kebenaran. Tidak membela kebenaran karena seorang, atau meninggalkan kebenaran karena seorang. Jadilah atau berdoalah agar kita selalu membela kebenaran karena kebenaran itu sendiri. Bukan li ajlil ashkhas. Bukan karena si fulan bersamanya, atau si fulan anti terhadapnya. Faijma'ala talabatil ilm ayyan hajuhadal manhajar rabbani. Maka wajib atas seorang pelajar untuk menempuh manhaj Rabbani ini. Wahuwa qabulul haq mimman ja'abih. Yaitu menerima kebenaran dari siapapun yang datang dengannya. Allah Ta'ala ala wa'alam. InsyaAllah kita cukupkan dulu sampai sini. Ya. Subhanakallahumma wihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.